Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa nittaba'u hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang fi'il mudhari'. Sebelumnya telah kita lewatkan pembahasan tentang tanda dari tanda fi'il mudhari', yaitu maksudnya apa? Lam. Kemudian juga yang namanya fi'il mudhari' mesti diawali ya dengan salah satu dari huruf na'aitu, nun, hamzah, ya dan ta. Sudah kita sebutkan syarat-syaratnya agar nun, hamzah, ya dan ta ini menunjukkan kepada fi'il mudhari'. Ada syarat-syaratnya. Masih ingat? Ya, syaratnya yang pertama agar apa? Tambahan. Dia merupakan tambahan. Yang kedua menunjukkan makna. Ya. Seperti nun dan hamzah menunjukkan mutakallim, nahnu, na'kulu, ana akulu, ya menunjukkan ghaib. Ya, kemudian ta menunjukkan apa? Mukhatab ataupun al-ghaibah, seorang wanita yang tidak hadir. Itu sudah kita jelaskan. Kemudian juga terkait dengan hukum yang berkait dengan awal fi'il mudhari' juga sudah kita jelaskan, yaitu bahwasanya apabila fi'il mudhari' diambil dari fi'il madhi yang rubai yang terdiri dari 4 huruf, maka mesti awalnya apa? Dhammah. Adapun selain itu maka awalnya di fathah, apakah yang thalasi ataupun khumasi atau sudasi. Ya. Kemudian fi'il mudhari' hukumnya berkait dengan akhirnya ada 3 keadaan, yaitu terkadang dia mabni di atas sukun, dan terkadang dia mabni di atas fathah, dan terkadang dia apa? Mu'rab. Ya, sekarang kita lihat hukum yang pertama atau keadaan yang pertama dari fi'il mudhari'. Fa amma bina'uhu 'ala sukuni fa mashrutun bi an yattasila bihi nunul inathi. Adapun mabninya fi'il mudhari' di atas sukun, maka dipersyaratkan agar dia fi'il mudhari' tersebut bergandengan dengan nun inas. Nun inas dhamir ya sebagai kata ganti dari apa? Mu'annas jamak ya. Contoh an-niswatu yaqumna. Para wanita itu yaqumna, sedang berdiri. Yaqumna di sini yaqumu bergandengan dengan apa? Nun al-inas. Bomir kata ganti untuk beberapa orang wanita, maka dia dimabnikan di atas apa? Sukun. An-niswatu yaqumna. I'rabnya bagaimana? An-niswatu mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi'a dhammatu dhahiratu ala akhirih. Yaqumna fi'l mudhari' mabni ala as-sukun litisalihi bi nun niswah. Nun niswah dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli raf'in fa'il. Al-jumla al-fi'l ya fi mahalli rafin khabar. Wal walidatu yurdi'na, contoh dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na, para ibu itu yurdi'na, menyusui. Arba'a yurdi'u, menyusui. Di sini dimabnikan di atas sukun karena bergandengan dengan nun niswah. Nun di sini kembali kepada siapa? Al-walidat. Ya, al-walidat. Wal mutallaqatu yatarabbasna, dan mereka para wanita yang ditolak hendaknya mereka menunggu. Ya. Wa minhu juga termasuk di antaranya, yaitu termasuk dari fi'il mudhari' yang dia mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah adalah illa ayya'funa. Illa ayya'funa. Di sini syai'nya mana? Ya'fu. Ya, di situ fi'il mudhari' mabni di atas sukun pada wawu, dan nunnya nun apa? Nun niswah tu nun rafa', nun niswah. Kenapa? Karena kemasukan an. An itu nasibah, penasob. Nun rofa ini buang. Iya. An ya'funa, an harf apa? Nasbin. Iya kan? Wa masdarin wa istiqbalin ya'fun. Fi'lul mudhari mansub bi an wa alamat nasbi. Apa? Hadfun nun li'annahu minal? Minal af'alil khamsah. Iya. Kemudian. An ya'funa. Nun. Nun niswah. Dhamir muttasil mabni ala al-fathih ali rafin fa'il, itu fa'ilnya. Iya. Kecuali jika mereka para wanita itu ya'fun, memaafkan. Ya, ingat ya, di sini nun bukan apa? Bukan tanda rafa. Kenapa? Karena sudah dimasuki oleh an penasab, maka dibuang nun rafa'nya. Adapun nun yang ada di sini adalah dhamir. Ya. Nun al-inas. Li'anna al-wawa asliyatun. Kenapa di sini ay ya'funa? ataupun ya'funa di sini dalam ayat ini sama dengan yurdi'na, yatarabbasna, yakumna pada kalimat-kalimat sebelumnya. Li'annal wawa asliyatun, karena wawu di sini adalah huruf asli, ya bukan dhamir. Ya, wahya wawu afa ya'fu, itu adalah wawu dari kalimat afa ya'fu. Afa fil madinya, ya'fu fil apa? Mudhorainya. Ya. Raja yarju gitu. Afa ya'fu. Wal fi'lu mabniun 'ala sukuni liittishalihi bin nun, dan fi'il di sini ya'fun mabni di atas sukun. Kenapa? Liittishalihi bin nun, karena dia bergandengan dengan nun apa? Niswah. Wan nun fa'ilun mudmar, sedangkan nun di sini adalah fa'il yang berupa dhamir, mudmar sama dengan dhamir. Ya. A'idun 'ala al-mutallaqat, kembalinya kepada al-mutallaqat pada kalimat sebelumnya. Wa waznuhu wazan ya'funa di sini adalah yaf'ulna sama dengan yaf'ulna. Jadi ya'funa sama dengan wazan apa? Yaf'ulna. Persis kan? Yaf'una, yaf'ulna. Hanya saja di situ ya akhir fi'ilnya huruf illah. Iya. Wa laysa hadza ka ya'funa fi qawlik. Ah, ya'funa dalam ayat ini beda dengan ya'funa dalam contoh ungkapanmu ar-rijalu ya'funa, beda. Iya. Ya'funa dalam ayat tadi illa ya'funa dengan ya'funa dalam ucapanmu ar-rijalu ya'funa, kaum laki-laki itu memaafkan. Ya'funa beda. Ya, ya'funa ini dengan ya'funa sebelumnya. Ya, kenapa beda? Li'anna tilka al-wawa dhamirun li jama'atil mudzakkirina kalwawi fi qawlika yaqumun. Karena wawu itu dalam contoh yang mana? Ar-rijalu ya'funa, wawu di sini adalah dhamir untuk jamak mudzakkar, seperti wawu yang ada pada ucapanmu yakumuna. Iya, yakumuna. Kemudian mana wawu yang merupakan akhir fiilnya? Wawul fi'li hudzifat. Wawu fi'il yang merupakan akhir huruf dari fi'il afa ya'fu dibuang. Di apa? Dibuang. Iya. Tadinya apa berarti? Ya'funa, ya kan? Ya, ada dua wawu kan? Tadinya kan ada dua wawu, wawu yang merupakan akhir fi'il afa ya'fu, yang kedua wawu yang merupakan dhamir. Iya, jamak. Ya, di sini ada pertemuan dua sukun. Iya. Ya'fun, maka dibuang wawu yang pertama, yaitu wawu yang merupakan akhir fi'il. Dibuang dia, kenapa? Karena sudah dicukupkan dengan harakat dhamma. Ya'fu sudah terwakili dengan dhamma yang ada di sini. Sehingga yang tersisa adalah wawu apa? Jama'ah, bukan wawu apa? Yang merupakan akhir fi'il. Jadi fahami? Ya, jadi huruf illah dia dibuang. Ya, aslinya kan ya'fu. Iya. Ya'funa. Ada dua wawu yang disukun. Maka wawu yang pertama yang merupakan akhir fi'il, apa ya'fu, dibuang. Karena dia huruf illah. Dan sudah dicukupi dengan dhammah yang ada pada fa. Ya'fun. Iya. Wan nun alamatu rafa. Dan nun di sini tanda rafa. Iya, tanda apa? Rafa. Sehingga i'rabnya bagaimana? Ar-rijalu ya'funa. Ar-rijalu mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Ya'funa fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi minan nasib wal jazibi wa alamatu rafi ya thubutun nun ataupun an-nun. Niyabah anil dhamma li'annahu minal af'alil khamsah al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahdharin fa fa'il. Mudah kan? Ya, wa waznuhu wazan ya'fun dalam contoh ar-rijalu ya'fun adalah yaf'un. Ya apa? Yaf'un ini sini ada keliruan diganti nih. Di sini ya'fun. Iya. Wa waznuhu ya apa? Ya apa di situ? Ya'fun. Harusnya yaf'un, keliru. Coba kita cek ya nuskhah yang lain. Si antum sama semua ya nih tulisannya ya. Iya. Ya, tar. Yaf'un yang betul. Ya, ya keliru. Yang betul yaf'un, bukan ya'fun. Keliru ini kita cetakan yang saya mau ini ya. Yaf'un. Di situ ada yang dibuang kan lamul fi'ilnya, yaf'un. Berarti ada yang dibuang lamul fi'ilnya kan? Ya. Aslinya kan ada lamnya, di sini dibuang yaf'un. Ya. Sama juga ar-rijalu ya'fun, dibuang kan lamul fi'ilnya di sini kan? Yaf'un yang dibuang kan wawu tuh, akhir fi'il. Ini wazannya sama dengan yaf'un. Wazan kan menggunakan wazan fa'ala yaf'alu kan, limanya kan itu. Fa'ala yaf'alu. Ya. Ataupun wa'ala yaf'ulu. Ya, yaf'ulu. Fa'afa ya'fu. Ya, yaf'aluna sih karena di sini bertemu dengan wawu sehingga dibomah. Ya, yaf'aluna. Cuma dibuang lamnya di sini. Dibuang apa? Lamul fi'ilnya dibuang. Jadi ya'fun. Apa jadi apa? Yaf'un. Ini keliru sih buang ini. Yaf'un ya betul, bukan ya'fun. Di sini tertulis ya'fun. Artinya yaf'un, dibuang apa? Lamul fi-nya dibuang. Seperti tadi ya'fun kan dibuang kan? Ya'fun af, dibuang wawunya. Adapun tapi oh jamaah di sini. Fi-nya dibuang, sedangkan yaf'un. Yaf'un kan enggak ada lamnya kan? Bisa dipahami enggak nih? Hah? Jadi wazan ar-rijalu itu wazannya yaf'un. Dibuang itu lamul fi'il. Sudah kita jelaskan sebelum ya'fun tadinya kan af'un dua wawu bertemu sama-sama sukun dibuang wawu pertama yang merupakan lamul fi'il ya kan? Ya. Maka tersisalah wawu yang merupakan dhamir sehingga wazannya yaf'un dibuang kan di sini lamnya? Iya, lamul fi'ilnya dibuang. Wa hadza yuqalu fihi ah kalau yang seperti ini ya. Ketika mansub dikatakan illa ayyafu tuh, illa ayyafu. Ketika apa? Mansub illa ayyafu. Kalau tadi illa ayyafuna beda. Nunnya ditetapkan karena nun iswah. Ya, illa ayyafu. Bi hadzi nunni dengan dibuang nunnya. Karena nunnya di sini pada contoh arijal ya'fun adalah alamatu apa? Rafa, iya kan? Tanda rafa. Adapun pada contoh illa ya'funa, nunnya di sini bukan tanda rafa, tapi nun dhamir sehingga dibuang meskipun memasukkan an, ya. Sudah paham ini? Wa hadza yuqalu fi illa ya'fu bi hadzi nunni. Ya kama taqul, ini persis seperti engkau katakan dalam contoh yang lain illa ayyakumu dibuang nunnya. Wa sa'ti syarhu dzalika kulli akan datang penjelasan itu semua. Ah sebelum dilanjut, barangkali ada yang masih belum paham silakan ditanyakan. Ya. Jadi intinya yang namanya fil mudhari apabila akhirnya bergandengan dengan nun niswah maka dia mabni di atas apa? Sukun. Ya, mabni di atas sukun. Ya contohnya tadi an-niswatu yaqumna wal walidatu yurdi'na wal mutallaqatu yatarabbasna illa ayyafuna semuanya adalah contoh-contoh dari fi'il mudhari' yang mabni di atas sukun karena bergandengan dengan nun niswah. Iya. Bisa dipahami ini? Ada yang mau ditanyakan atau yang mau diulang? Ini kan kalau di atas wazannya yaqulna tadi. Yang apa namanya? Nah. Ya'fun. Ya, yang mana? Nanti fa illa ayafuna ya wa afa ya'fu gitu ya ya'fu wazannya ya'fulna iya ya sahada ka ya'funa nah, ini wazannya ya'funa berarti ya, yang kedua tuh yang kedua yang yakumun iya ya'funa itu makanya tadi kan kata ya'funa jadi dibuang lamnya iya dibuang lamul fiilnya yang oh, ditanyakan apa? Mengatakan wazannya ya faluna boleh enggak? Ya faluna ya, ya mungkin dibuang tapi lamnya. Tapi lamnya dibuang gitu. Lamnya dibuang. Iya. Asalnya faluna ya? Iya, cuma dibuang karena ada pertemuan dua wawu, wawu yang merupakan akhir fiil dan wawu yang merupakan pengganti rafa sama-sama disukun, maka lamul fiilnya dibuang. Sehingga jadi ya faun menyesuaikan dengan wawu di dhamma apanya? Fa-nya. Iya. Ataupun harokat yang ada pada lam dipindahkan ke fa ya. Ya, sudah dipaham ini? Sulit-sulit. Ya. Wa amma bina'uhu 'ala al-fathhi fa masyrutun bi an tubashirahu nun tawkid lafzan wa taqdira. Ya, sudah kita lewatkan tentang kapan fi'il mudhari dimabnikan di atas apa? Sukun, yaitu ketika apa? Bergandengan dengan nun niswah. فأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تبشره نون توكيد لفظا وتقديرا. Adapun mabninya fi'il mudhari di atas fathah itu dipersyaratkan yaitu agar tubashirahu nun taukid agar fi'il mudhari tersebut digandengi langsung oleh nun taukid. Ya digandengi langsung oleh apa? Nun taukid. Lafzan apakah nun taukidnya? Tubashirahu nun taukid lafzan atau taqdira? Baik secara lafaznya ataupun secara takdirnya. Istifahami enggak nih? Jadi syarat fi'il mudhari itu mabni di atas fathah agar dia langsung digandengi oleh nun taukid. Apakah secara lafaz ataupun secara takdir nanti akan jelas dengan contoh. Iya. Contoh ya. Kalla la yumbazanna. Kalla la yumbazanna. Iya. Kalla di sini harfu rada' wa zajr huruf yang didatangkan sebagai rada'. Teguran ya. Layum bazanna benar-benar dia akan dilemparkan fil hutamah dan dalam neraka hutamah. Di sini syai'i mana yumbazanna. Ya. Nabaza yanbudu kan? Ya, nanbaza yanbudu melemparkan di mabni majulkan yunbaz. Ya, karena di sini digandeng dengan nun apa? Taukid, ya, dan langsung bertemu gitu antara akhir fi'il za dengan nun. Yumbazanna, maka dia za-nya dimabnikan di atas fathah. Ini yang dimaksud dengan dia bergandengan akhirnya langsung dengan nun niswah, tidak ada penghalang antara akhir fi'il dengan nun niswah. Maka dia dimabnikan dengan nun taukid afwan. Sudah lewat niswa ya. Dengan nun taukid. Maka dia mabni di atas fathah. La yumbazanna. Ya, la yumbazanna. Jadi paham lagi ini? Ya, kita baca i'rabnya biar ada faedah tambahan. Kalla harfu rad'in wa zajrin. La yumbazanna lam waqi'ah fi jawabi qasamin muqaddar. Jadi lam di sini lam yang jatuh sebagai jawaban dari sumpah yang ditakdirkan. Asli wallahi dibuang wallahinya. Ya, nanti insyaallah mungkin di tempat yang lain akan ada bahasannya. Yumbazanna fi'il mudhari' mabni lil majhul. Mabni 'alal fath nafa liittisalihi bi nun tawkid ats-tsaqilah. Wan nun harfun la mahalla lahu minal i'rab ataupun nun tawkid la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Ya, wahtarazdu bi dzikril mubasharati min nahwi qawlihi ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, ingat-ingat ini yang pertama. Ya, kaidahnya bahwasanya fi'il mudhari' apabila dia akhirnya bergandengan langsung dengan nun taukid khafifah tsaqila maka dia mabni di atas apa? Fathah. Ya. Wahtarazdu bi dzikril mubasharati min nahwi qawli ta'ala dan saya berjaga-jaga. Ya, dengan saya sebutkan mubasharah ya, secara langsung. Ya. Bisa dipahami kan ya? Saya berhati-hati dengan saya sebutkan al-mubasharah yaitu penjelasan mubasharah dipersyaratkan disebutkan di atas. Ya. Dia itu mabni dari atas fathah ketika dia langsung bergandengan dengan apa? Nun taukid. Kenapa dikatakan ataupun ditambahi persyaratan langsung? Ya. Ini untuk mengeluarkan atau berhati-hati dari semisal contoh mengeluarkan ihtarajtu min bisa mengeluarkan jadi terjemahkan dengan mengeluarkan untuk mengeluarkan semisal contoh ayat Allah Subhanahu wa taala wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Di sini tattabi'ani ini fil mudhari' mu'rab atau mabni dia mu'rab. Iya. Kenapa dia mu'rab? Karena di sini meskipun fi'il mudhari' bergandengan dengan nun taukid ya, tsaqilah tapi tidak langsung. Ada penghalang yang menghalanginya antara akhir fi'il itu ain dengan nun taukid. Itu apa penghalangnya? Dhamir. Iya. Tattabi'ani. Ya. Ittaba'a yattabi'u. Ya, kalau untuk dua orang kan tattabi'an. Ya, tattabi'an. Di sini ada lam. Lam apa? Nahiyah. Lam apa? Linnahi, ya. Tadinya kan tattabi'aninna, ya. Tattabi'aninna gitu. Di situ kemasukan la, maka dibuang nun apa? Rafa'nya. Ya kan? Sehingga bertemu dengan nun taukid, tattabi'anni. Ya nanti akan kita jelaskan dalam i'rabnya. Yang jelas di sini contoh la tattabi'ani mu'rab. Kenapa? Karena akhir fi'ilnya huruf apa di sini? Ittaba'a tabi'u. Ain kan? Akhir fi'ilnya ain. Ya, tidak langsung ya bertemu dengan nun taukid, tapi ada penghalang yang memisahkannya itu apa? Dhamir alif di sini. Ya, akan lebih jelas lagi kalau kita baca di sini penjelasan i'rabnya ya. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Ya. I'rabnya langsung saja ya la harfun nahyin jazim. La harfun nahyin jazim. La nahiyah yang sering kita kenal itu ya. La nahiyah. Bagaimana? Amalannya la nahiyah menjazmkan kan? La tajlis, la taktub, ya la taqum, la tashrib ila akhirih. Kemudian tattabi'ani itu fi'lun mudhari' majzum. Bi apa? La nahiyah wa alamatu jazmihi hadfu an-nun li'anna minal afal khamsah. Wal alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin apa fa fa'il wa nun nun taukid ya. Di sini di kasrah itu tasybihan bil musanna di kasrah nun taukidnya karena diserupakan dengan musanna karena dia bentuknya mirip musanna ya. Ya sudah paham ini jadi tattabi'ani adalah contoh fil mudhari yang dia mu'rab meskipun bergandengan dengan nun apa taukid apa alasannya karena tidak langsung ya, pergandengannya dengan nun taukid tidak langsung ada penghalang yang menghalanginya. Contoh yang lain adalah latublawunna fi amwalikum. Latublawunna fi amwalikum di sini syainya mana? Latublawunna sungguh-sungguh kalian akan diuji pada harta-harta kalian. Ya la tublawunna fi amwalikum. Ini juga perlu dirinci lagi ini. Asal muasalnya. Ya. La tublawunna, ya. Ini ya, nanti kita baca i'rabnya. Sebelumnya kita terangkan dulu tublawunna itu asal muasalnya dari mana. Ya. Aslinya adalah tublawunna. Ya, tublawunna. Aslinya tublawunna sebelum kita kasih nun taukid dulu ya. Aslinya dibuang dulu nun taukidnya. Kita sini tublawunna kan untuk alian sih. Ya. Fi'il mudhari marfu dia untuk jamaah minaz zukur. Kan aslinya kan tublawunna tuh. Tublawunna. Ada dua wawu kan? Ya. Wawu yang merupakan apa? Akhir huruf tubla itu tublawu, kemudian wawu yang kedua wawu jamaah. Tublawuna. Ada kaidah kalau ada wawu yang dia latublawuna, bukan latublawuna, latublawuna. Kalau ada wawu yang disukun sebelumnya fathah maka dirubah dia menjadi alif. Berarti jadilah latublawuna. Ingat ya. Ditulis nih, pertama aslinya apa? Latublawuna, tublawuna itu. Tublawuna. Karena di sini ada wawu sukun sebelumnya fathah maka wawunya dirubah menjadi alif. Akhirnya tublauna. Nah, proses berikutnya tublauna. Karena ada pertemuan loh sukun. Sukun yang ada pada alif. Dan sukun yang ada pada wawu. Maka dibuanglah alifnya. Jadi tublauna. Ya kan? Apa tublau? Tublauna. Ya. Kemudian ditambahkan dengan nun. Taukid setelah itu. Berarti tublaunanna. Ya kan? Tublaunanna. Tublaunanna. Di sini ada pertemuan. Tiga nun. Gak bagus. Maka dibuanglah. Salah satu nunnya. Iya, nun rafa'nya sehingga dikatakan tublawunna. Gitu. Prosesnya saya ulangi ya, nih. Tublawunna, ya, tublawunna. Jadi aslinya tublawunna, tublawunna. Wawunya dua kali, tublawunna. Ya, tublawunna, wawu dua sukun semua. Karena di sini ada wawu sukun sebelumnya fathah enggak bagus diganti menjadi alif. Jadi tublawunna, tublawunna. Kan ditulis kayaknya. Ah, karena di sini ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada alif, la, dan sukun yang ada pada wawu, maka dibuang alifnya, yaitu blauna. Setelah itu kasih nun taukid. Ya. Berarti tublau nanna, ya kan? Tublau nanna. Di sini ada pertemuan tiga nun, enggak bagus. Dibuang salah satu nunnya, nun rafa'nya. Jadi tublau apa? Tublauna, kan? Ah, di sini ada pertemuan dua sukun, sukun ada pada wawu dan sukunnya pada nun, maka wawunya diharokati dengan dhammah. Untuk menyesuaikan dengan, ya karena sesuai yang sesuai dengan wawu adalah apa? Dhamma, tublawunna. Ya kalau ditulis insyaallah mudah ini. Ya. Nah itu rinciannya, kalaupun enggak, ya enggak apa-apa. Kita dengan hanya melihat i'rabnya pun sudah tahu insyaallah. Ya bahwasanya di sini ada pemisah nih. Bacaan i'rabnya, la tublawunna, di sini lam seperti sebelumnya. Waqiyah fi jawabi qasamin muqaddar. Ya, lam yang jatuh sebagai jawaban sumpah yang ditakdirkan. Asyik, wallahi. Cuma dibuang, dicukupkan dengan lamnya saja. Demi Allah, kalian akan diuji. Tublawunna itu fi'il mudhari' mabnil majhul. Ya. Mabnil majhul. Marfu' alamatu rafi' thubutun nun. Al-mahdhufah. Tanda rafa'nya adalah tetapnya nun, adanya nun yang dibuang nunnya. Kenapa dibuang? Litawalil amsal. Karena berturut-turutnya. Tiga nun, itu enggak bagus. Sehingga dibuang nunnya. Ya. Jadi paham ini? Karena berturut-turut tiga nun, maka dibuanglah. Salah satu nunnya itu nun rofa. Dibuang dia. Ya dibuangnya bukan karena majzum ataupun apa. Mansub. Tapi karena enggak bagus gitu berkumpul dengan nun. Kemudian wawu al-mahdufah. Ya. Walwaw al-mahdufah. Juga setelah itu setelah dibuang. Apa tadi yang dibuang pertama tadi? Nun. Ya juga dibuang wawu. Yang merupakan apa? Fa'il atau naibul fa'ilnya. Ya naibul fa'ilnya dibuang. Ya. Kemudian nun taukid setelahnya. Jadi di situ ada yang dibuang berapa berarti? Dua. Iya. Yang pertama yang dibuang itu apa tadi? Wawu apa? Wawu yang merupakan naibul fa'il. Iya. Apa? Yang pertama ya nun dulu. Iya. Yang pertama nun yang dibuang. Kemudian yang kedua apa yang dibuang tadi? Wawunya yang dibuang. Iya. Aslinya kan tublawunanna, ya. Singkatnya ini kalau lagi rinciannya tadi tublawunanna. Di situ ada nun tiga kali, maka dibuang. Nunnya jadi tublawunna, kan? Tublawunna. Nah, setelah enggak bagus kan tublawunna, di situ ada sukun pada wawu, ada sukun pada nun, tublawunna, maka dibuang apa? Wawunya. Sehingga tublawunna gitu. di dhammah wawunya untuk menyesuaikan, ya, harakat penyesuaian sehingga tublawunna. Al-muhim di sini pada contoh tublawunna itu akhir fil mudhari tidak bergandengan langsung dengan apa? Dengan nun taukid. Ada penghalang yang menghalangi, yaitu apa? Apa? Bomir, meskipun sudah dibuang bomirnya gitu. Meskipun dibuang bomirnya. Ini memang sedikit agak rumit ya. Kemudian contoh yang lain, fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Jadi kenapa dibuang? Ya meskipun dibuang sudah ada tandanya, ada doma itu, tublawunna, tandanya jamak gitu. Ini tandanya jamak, tudala tublawunna, tandanya jamak. Naibul fa'ilnya jamak. Itu bahwasanya mereka ataupun kalian semua akan diuji. Ya. Kalau di fathah berarti untuk apa? Ya mufrad. Kalau yang di dhammah untuk jamak. Layumbazanna di fathah. Di sini di dhammah ya untuk jamak. Kemudian fa imma ini juga fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Apabila atau inma jika engkau wahai Maryam melihat minal bashari ahada seorang pun dari manusia. Di sini saja mana? Tarayinna, ini pun ada prosesnya lagi sama juga seperti yang sebelumnya. Ro'a itu aslinya ro'a yar'a gitu loh. Seperti sa'yas'a ya kan? Sa'yas'a, ro'a yar'a aslinya. Cuma dalam praktek dipermudah jadi yaro. Iya. Sehingga tarayna ya. Tarayinna itu aslinya nih, prosesnya ini juga panjang. Tarayina tadinya tuh. Taf'alina kan untuk anti kan? Ya, taf'alina ya, tarayina tadinya tuh. Kemudian dibuang hamzahnya jadi tarayina. Tarayina. Nah. Bisa dipaham enggak nih? Tarayina di sini ada ya. Ya, ada ya. Sebelumnya fathah, maka dia diganti dengan alif. Tarayina seperti tadi. Wawu iya, sebelumnya alif diganti alif. Sebelumnya fathah diganti alif. Jadi ini lumayan rumit tapi enggak apa-apa ya. Tarayina ianya diganti dengan alif karena sebelumnya fathah. Tarayina. Ya, tarayina ada pertemuan sukun, sukunnya ada pada alif dan sukunnya ada pada ya. Maka jadi tarayina. Ya. Tarayina ketika dijazmkan ada in kan? Inma itu ima inma. Berarti taroi, ya kan? Jadi taroi. Ditambah nun taukid. Ya tarayinna kan enggak bagus ada sukun yang ada pada ya dan sukun pada nun. Menyulitkan bacaan maka dikasih kasrah tarayinna. Nah, itu prosesnya lumayan panjang. Al-muhim di sini kalaupun enggak paham, ya masalah yang jelas di sini pada contoh tarayinna antara akhir fi'il ya dengan apa? Nun taukid itu tidak bergandengan langsung ada pemisah yang berupa bomir ya. Ya meskipun dibuang meskipun ya. Atau kita lihat saja di sini ya i'rabnya. Ya, semoga membantu untuk bisa memahaminya. Ya. Tarayinna fi'il mudhari majzumun bi in. Jadi imma itu in. Ya, in kan menjazmkan. Wa alamatu jazmi hadzun nun li'annahu min al-ahfal al-khamsah wa ya al-mu'annatsah fi mahall rafi'. Jadi ya di situ adalah penghalangnya di situ ya. Ya wa ya al-mu'annatsah fi mahall rafin fa'il. Wa nun taukid harfun la mahall lahu min al-i'rab. Ya, seperti itu. Ya sudah dari i'rabnya sudah kelihatan. Ya. Kalau yang tadi saya ulangi i'rabnya la tublawunna fi amwalikum la tublawunna fi amwalikum. Ya. Intinya saja la tublawunna saja ya. Ya kita bacakan itu. Tublawunna, tublawunna fi'il mudhari mabni lil majhul marfu' wa alamatu rafi'i thubutu an-nun al-mahdhufah li tawali al-amsal. Ya kemarin ada salah baca tadi wal waw. Ya wal waw di sini ada tulisan al-mahdhufah tu lil tiqa'i sakinani, waw yang dibuang karena pertemuan sukun fi mahalli rafin naibul fa'il. Nah itu antum Hasan punya juga ini satunya ini ada irobnya. Jadi wawu yang dibuang karena pertemuan dan sukun, sukunya ada pada wawu jamaah dan sukunya ada pada nun taukid, itu adalah pada mahalnya rafah sebagai naibul fa'il. Adapun tarayinna ya tadi irobnya. Ya, tarayinna fil mudhari majzumun bi in. Imma aslinya in ma. Ya, maknya di situ tambahan zaidah li taukid. Wa alamatu jazmihi hadzun nun li'anna min al-afal khamsah dan ya al-mu'annatsah fi mahall rafin fa'il. Ya-nya di situ fa'il. Tarayinna ya-nya fa'il. Ya, sudah ini dilewatkan. Insyaallah kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan setelah ini. Ya, kemudian wa kadzalika. Loncat enggak? Oh, ya, final alif ya. Kemudian fa innal alifa fil awal wal waw fi tsani wal ya fi tsalits fasilatun bainal fi'li wa nun fa huwa mu'rabun la mabniun. Maka alif pada contoh yang pertama mana ini? Wala tattabi'ani. Apa? Wala tattabi'ani. Alif pada contoh yang pertama. Kemudian waw pada contoh yang kedua mana? Atublawunna. Ya meskipun waw dibuang ya kalau di dalam i'rab tadi disebutkan. Iya. Wal ya fi tsalits mudanya pada contoh yang ketiga itu apa? Tarayinna itu fasilah pemisah antara fi'il dan nun taukid. Sehingga dengan ini fi'il mudhari mu'rab bukan mabni. Kenapa? Karena ada pemisah gitu loh. Karena apa? Ada pemisah. Kalau dalam i'rabnya tadi contoh latiblawunna di sini disebutkan wal wawu al mahdhufah. Wal wawu, wawu yang dibuang lil taqsakinah ini fi ma'al rafa', dibuang wawunya. Tapi di dalam penjelasan Ibnu Hisham sepertinya waw di sini dhamir ya. Ya, wa kadzalika law kana al-fasil. Dari contoh yang telah disebutkan di atas adalah pemisah yang memisahkan antara akhir fi'il mudhari' dengan nun taukid sehingga menjadikan fi'il mudhari' tetap apa? Tetap mu'rab. Ya, tetap mu'rab. Wa kadzalika law kana al-fasil bainahuma muqaddaran kana al-fi'l aidan mu'raban. Demikian pula seandainya pemisah antara akhir fi'il mudhari' dengan nun taukid muqaddaran ditakdirkan. Kana al-fi'lu aidan mu'raban, maka fi'ilnya juga tetap mu'rab. Yang jelas ada pemisah, apakah pemisahnya kelihatan atau tidak kelihatan, maka dia mu'rab gitu. Contoh, wa dzalika kaqouli ta'ala wa la yasuddunnaka 'an ayatillah. Artinya apa? Yasudd menghalangi. Janganlah mereka menghalangimu dari ayat-ayat Allah. Wa la tasma'unna. Ya, sungguh-sungguh kalian akan mendengarkan. Ya. Mithlu ini pun semisal yang sebelumnya. Suddunaka wa la tasma'unna mithlu. Maksudnya semisal dengan la yasuddunaka. Ghair anna nun ar-raf'i hudzifat takhfifan li tawali al-amsal. Hanya saja, ya perhatikan di sini. Nun rafa'nya dibuang. Kenapa? Takhfifan dalam rangka meringankan. Li tawali al-amsal karena di sini disebutkan secara berturut-turut 3 nun. Akan disebutkan di sini contohnya ataupun prosesnya. Tsumal taqa sakinani, kemudian bertemulah 2 sukun. Asluhu qabla dukhulil jazim, aslinya nih sebelum kemasukan jazim penjazam. Ini mungkin ada bingung sedikit. Lihat asli dari yasuddunaka sebelum kemasukan jazam la, di sini kan penjazam kan? La nahya kan menjazamkan kan? Sebelum dimasukin penjazam aslinya yasuddunannaka. Ya, yasuddunannaka mereka menghalangimu. Yasuddunannaka. Ah, falamma dakhala al-jazim tatkala yasuddunannaka kemasukan penjazam yaitu la nahya hudzifatin nun, tentunya dibuangkan nun rafa'nya kan? Berarti jadi apa? Yasuddunaka, ya kan? Yasuddunaka, betul enggak? Ya, berarti di sini ada pertemuan dua sukun kan? Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya pada nun. Yasuddunaka itu memberatkan, ya. Faltaqa sakinani maka bertemulah dua sukun, sukunnya ada pada wawu jamaah dan sukunnya ada pada nun. Maka dibuanglah wawu li'tilaliha karena dia huruf illah. Jadi buang. Sehingga jadinya apa? Dibuang wawunya? Yasuddunnaka. Ah itu. Wawujudi dalilin yadullu 'alaiha wa huwa dhammah. Ya. Kenapa dibuang? Kenapa tadi dibuang wawunya? Iya, karena alasan yang pertama wawu huruf illah itu mudah untuk dibuang. Berbeda dengan huruf ya sahih. Alasan yang kedua, meskipun sudah dibuang tetap di situ ada dalil yang menunjukkan wawu yang dibuang itu dhammah sebelumnya yasuddu pada dal la tasma'u pada ain. Ini dhamma ini menunjukkan artinya wawu yang dibuang sudah gitu. Meskipun dibuang ada tanda yang menunjukkannya. Wa qudira al-fi'lu mu'raban dan ditakdirkan fi'il mu'rab wa in kanat an-nun mubashirah li akhir lafdh. Meskipun nun di sini secara lafaz bersentuhan langsung dengan apa? Iya, dengan nun taukid. Ya. Meskipun ya nun taukid ataupun fil akhir fil mudhari' secara lafadznya bergandengan langsung dengan nun taukid ya kan? Yasuddunnaka lihat akhir fi yasuddudal langsung nun. Tapi pada akhirnya tidak seperti ini. Iya, aslinya yasuddunnaka itu ada wawu yang menghalanginya. Iya, fa'il. Demikian juga la tasma'unna sama. La tasma'unna. Iya. Ya. Likauniha munfasilah anhu taqdira. Ya, karena secara takdir terpisah antara akhir fi'il dengan nun taukid. Waqad asyartu ila dzalika kulli mumatsila. Sungguh saya telah isyaratkan kepada hal ini dengan contoh, dengan contoh dalam asal dalam matan tadi. Iya. Ya, sebelum dilanjut, silakan barangkali ada yang belum paham. Jadi intinya, ya intinya fi'il mudhari apabila dia bergandengan dengan nun niswah, ya, secara langsung maka apa? Dia mabni di atas apa? Iya, di atas fathah. Adapun kalau akhir fi'il mudhari tidak bergandengan langsung. Aduh. Adapun kalau fi'il mudhari tidak bergandengan langsung dengan nun taukid, iya. Tapi ada penghalang yang menghalanginya, apakah penghalangnya terlafazkan atau ditakdirkan, maka dia tetap apa? Murab. Ya, itu kesimpulannya. Iya. Iya, kalau yang dicontohkan. Iya, kalau menurut Ibnu Hisyam demikian, tapi kalau kita lihat dalam apa? I'rab oleh ulama yang lain di sini disebutkan wawunya dibuang. Iya. Kalau menurut Ibnu Hisyam di sini lafzan wawunya di sini itu blauna sebagai apa berarti? Ya, sebagai emang ada khilaf dalam masalah ini, ada khilaf. Sebagian mengatakan contoh latu blauna itu yang dibuang akhir fiilnya, lamul fiilnya. Sebagian mengatakan yang dibuang itu wawu jamaahnya. Berarti beliau memilih pendapat bahwasanya yang dibuang apa berarti? Akhir fiilnya ya. Akhir fiilnya. Sehingga kita bawa kepada Eropnya Ibnu Hisyam saja. Coba kita Erop tublawunna, latu blauna lam waqi'ah fi jawabil qasam muqaddar. Tublawu fi'lul mudhari' apa? Mabni lil majhul. Ya. Marfu wa alamatu raf'ihi apa? Tubutun nun al-mahdhufa. Kenapa dibuang? Litawalil amsal. Al-wawu di sini apa berarti? Dhamir muttasil. Ya. Mabni ala alamada di sini asalnya sukun, ala sukun. Wa hurrika bidhamma lil munasabah untuk menyesuaikan aja. Ya. Fi mahalli apa? Rafin fa'il nun. Ya, nun taukid. Mabni al-fath la mahalla min al-i'rab. Ya, saya baru ingat sekarang ada khilaf, ya. Sehingga kalau pendapat Ibnu Hisyam yang dibuang apa di sini? Latu blauna akhir fiilnya. Bukan dhamirnya. Kalau tadi i'rab yang saya baca dalam kitab yang lain itu pendapatnya bahwasanya dibuang apa? Oh, jamaahnya, ya. Silakan yang kurang paham ditanyakan. Atau sedikit lagi, wa amma i'rabuhu fa fi ma'da hadzainil mawdi'aini nahu yakumu zaidun wa lan yakuma zaidun wa lam yakum zaidun. Sekarang keadaan yang ketiga dari apa? Fi'il mudhari'. Keadaan yang pertama bagaimana? Dari fi'il mudhari' mabni di atas sukun. Kapan itu? Ketika bergandengan dengan nun niswah. Yang kedua mabni di atas fathah. Kapan itu? Ketika bergandengan secara langsung ya dengan nun taukid. Ah, itu. Ah, yang ketiga keadaan dari fi'il mudhari' adalah mu'rab. Kapan itu? Wa amma i'rabu adapun mu'rabnya fi'il mudhari' fa fima ada hadaini al-mawdi'aini, maka pada selain dua tempat ini yang barusan dilewatkan. Selain dua tempat yang dimaksud, selain fi'il mudhari' yang bergandengan dengan nun niswah dan selain fi'il mudhari' yang bergandengan langsung dengan nun taukid. Contohnya yakumu zaid, di sini mu'rab, yakumu, i'rabnya jelas ya. Fi'il mudhari' marfu litajarudi minan nasib wal jazim wa alamat rafi'ud dhamma wa zaidun al-akhir zaidun fa'il marfu. Lan yakuma zaidun, ini juga sama. Lan harfu nasbin wa naf'in wa istiqbalin yakuma fi'lun mudhari'un mansubilan wa alamat nasbi al-fathah dhahira ala akhir zaidun fa fa'il. Ya salah berarti itu. Iya. Ya jangan dikit terus ya. Ini jelas salahnya nih. Iya. Walam yakum zaidun. Ini juga jelas i'rabnya. Lam harfu jazbin wa naf'in wa qalbin yakum fi'lun mudhari' majzumun bila ma'lamu tajmi' sukun ya zaidun fa fa'il. Nah, silakan ditanyakan. Jangan terhati habis sini habis susah mudah lagi insyaallah. Yang zumbananna dekat apa yang zum yum layum badanna ya itu berarti domir mustatir ya naibul fa'il layum badanna betul pada layum badanna di situ ada domir mustatir takdirnya huwa. Iya domir mustatir fihi jawazan takdirnya huwa. Tadi sudah dibacakan belum i'rabnya? Iya. Saya belum ada. Belum ya? Kalla harfu rad'in wa zajrin. Iya. La yumbazanna lam waqi'a fi jawabi qasamin muqaddar yumbazanna fi'lul mudhari' mabni al-majhul. Ya, mabni 'ala al-fath li ittisali bi nun taukid as-saqilah. Ya, di sini memang enggak disebutkan. Kita tambahkan saja. Wa naibu fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa nun harfun, harf apa? Taukid la mahala lahu minal i'rab. Atau enggak apa-apa diakhirkan i'rabnya wa naibul fa'il huwa gitu. Iya, ya, diakhirkan nyebutannya di sini diakhirkan. Iya. Ya, yang lain. Silakan yang belum paham. Ya. Kalau ini ada yang merinci, kenapa sih ya di dhammah gitu. Di antaranya untuk membedakan ya dengan yang mufrad. Kalau yang mufrad yang di fathah, yumbazanna, ini untuk mufrad. Ya, kalau yang untuk jamak di dhammah. Seperti tadi, wala yasuddunnaka. Apalagi la tasma'unna, itu tandanya pelakunya fa'ilnya apa? Jamak. Ya, yasuddunnaka. Janganlah mereka menghalangimu. Ya, la tasma'unna, sungguh-sungguh kalian akan mendengarkan. Ya. Sehingga demikian ya. Yaktubunna dengan yaktubanna beda enggak? Nah, sekarang. Yaktubanna dengan yaktubunna. Bedanya apa? Kalau yaktubanna fa'ilnya berapa orang? Yaktubanna. Yaktubanna nunnya nun taukid. Berarti mufrad nanti kita mufrad ini. Yaktubanna kalau yaktubunna pelakunya apa? Jamak. Kalau yaktubanna dia benar-benar sedang menulis. Yaktubunna mereka sedang menulis. Dibedakan dengan apa? Itu. Dhammah. Ya itu di antara faedahnya. Jadi meskipun wawunya dibuang tetap ketahuan ada wawunya. Kenapa? Dari dhammah itu. Itu intinya. Ya. Sehingga ya membantu kita untuk bisa memahami ya makna dari Al-Qur'an. Oleh sudunnaka wa terjemahnya jangan sekali-kali mereka menghalangimu dari ayat Allah. La tasma'unna, sungguh-sungguh kalian, bukan kamu satu orang, bukan ya. Di sini dhamma sih. Kalau satu orang gimana? La tasma'anna. Iya. Kalau la yasuddunnaka kalau satu orang gimana? Janganlah satu orang ini menghalangimu. Jadi apa? La yasuddannaka. Gitu. Iya. Kalau musanna gimana tadi? Kalau seandainya dua orang, janganlah dua orang ini menghalangi kamu. La yasudda. Ayo tadi ya, sebelumnya sudah lewat. Ya sudah lewat tadi itu barusan tuh. Ya. La yasuddan apa? Dan nikah itu sudah ya, sudah kan dikasih alifnya jangan dibuang. Ya. Ketika untuk dua orang fa'ilnya jangan dibuang alifnya. Lihat contohnya apa sebelumnya tadi? Wala tattabi'ani. Kenapa? Untuk membedakan dengan mufrad. Kalau seandainya alifnya dibuang jadi sama dengan mufrad, la tattabi'anna. Iya kan? Tuh, sama dengan mufrad jadinya. Iya kan? La tattabi'anna jadi kayak sama dengan mufrad, iya kan? Makanya kalau mutanna alifnya jadi buang. Tapi kalau jamak bisa dibuang karena bisa diwakili yang mau. Tapi kalau musanna di fathah sama dengan mufrad. Iya. Sehingga kalau musanna seperti itu. Kalau jangan kalian berdua benar-benar akan mendengar. Jadi apa? Latas mana atau mani? Ya mani karena dia seperti musanna maka dikasroh tasbihan bil musanna. Ya, jadi paham itu ya. Ya, almuim banyak nanya aja yang kurang paham, insyaallah paham juga. Kalau lam di situ waq ya. Waq ya fi jawabil qasam al muqaddar. Ya, insyaallah ini juga ada bahasannya. Ya. Satu blawunna di sana ada lam yang waq ya li jawabil qasam, ada juga di sana lam taukid ataupun lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah itu biasanya bersama inna. Bersama inna. Inna Muhammadan laqaimun. Ya, inna Muhammadan laqaimun. Muhammad benar-benar berdiri. Ya, di sana ada inna sebelumnya. Kalau lam yang merupakan lam yang dia jatuh sebagai jawaban dari sumpah yang mahdhuf, nah itu enggak ada innanya. Apa contohnya yang lain? Iya. Ya. Kalau innal insana lafi khusr. Lama apa di situ? Muzahlaqo ya, taukid. Ya. Aslinya sama-sama taukid gitu, inna dengan lam. Cuma kalau bertemu dua-duanya dalam satu tempat kan bagus. La inna. Akhirnya digelincirkan, lamnya ditaruh di khobar. Innal insana lafi khusr. Kalau ini beda lagi. Ya. Lam, apa? Waqiyah. Ini sering terjadi paling banyak ini. Lam waqiyah fi jawabil qasam mahdhuf. Jadi qasamnya itu dibuang. Sudah tercukupi dengan lam la tublawunna enggak perlu disebutkan wallahi. Tapi ada dari sisi terjemahnya ada demi Allah la tublawunna kalian benar-benar akan diuji. Nah itu. Insyaallah nanti barangkali di tempatnya. Iya, enggak usah. Melebar yang penting yang sekarang kita bahas ini untuk bisa ambil faedahnya. Ya, silakan yang lain. Nontokit itu nontok yang orang yang badan itu nontokit sakilah ya. Iya, sakilah. Tapi yang khufifahnya ini, tatian ini. Mana? Nontokit yang khufifah. Itu juga sama sakilah. Karena nun ininya, nun rofanya dibuang karena lamnya kan lam apa? Nahiyah. Jadi nun yang merupakan darofanya dibuang. Tadinya apa? La tatabi'aninna, tadinya kan gitu kan. Iya kan? Karena dimasukin lam jadi tatabi'an. Kemudian karena dia mirip musanna, nunnya jadi kasroh. Tatabi'ani. Iya. Tashbihan. Sebagian mengatakan tashbihan bil musanna. Karena disusupakan dengan musanna. Musanna akhirnya dikasroh di fathah. Muslimaini. Kasroh kan? Nah itu. Nunnya sama ya. Jadi nun takwid saqilah. Ini dicermati. Penting juga ini. Kalau memahami ini insyaallah bermanfaat ini. Ya, ya silakan yang masih belum paham. Saya kasih kesempatan. Nih. Tadi yang prosesnya tarayyina itu ya, yang aja itu ya. Ya, saya ulangi nih barangkali yang tadi sudah nulis dicek lagi. Ya. Jadi latublauna sebelum dikasih lam dan nun, nun taukid itu bagaimana ya? Tublauna. Ya, tublauna. Ada berapa wawu di situ? Dua. Sama-sama sukun. Ya, kaidahnya kalau ada wawu ya sebelumnya fathah maka dia diganti menjadi apa? Alif. Yang jadi alif. Tublauna ya ataupun tublauna gitu. Ada wawu sebelumnya apa? Fathah diganti alif jadi tublau. Ya tublau, tublau gitu. Ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada alif dan sukunnya ada pada wawu, maka dibuang alifnya. Ya, jadi tublauna. Tublauna ya. Kemudian setelah itu kita menun taukid tublaunanna ya kan tublaunanna itu blaunanna tublaunanna enggak bagus kenapa karena pertemuan dua, tiga nun sekaligus ya kan karena nun yang di tasydid itu ungkapan dari dua nun tublaunanna maka dibuanglah nunnya nun rafa'nya jadi tublaunna tuh belum ada harakat fathah ya. Ataupun belum ada harakat apa dhammah karena menyulitkan pembacaan tublaunna maka di dhammah wawunya ya untuk menyesuaikan ya harokat yang sesuai dengan wawu dhamma tublawunna akhirnya sama dengan tadi juga ya taroyina aslinya taroyina taroyina taroyina taroyina prosesnya tadi ya taroyina yaknya diganti dengan alif jadi taroyina taroyina ada pertemuan dua sukun sukunnya ada pada alif dan sukunnya ada pada ya apa ditulis aja dah setelah ini insyaallah saya tulis ya. Ya, taroyina, jadi taroyina. Kemudian kemasukan penjajan jadi taroy. Kemudian kemasukan nun taukid, taroyina. Ya, karena pertemuan sukun menyulitkan bacaan, maka di kasroh. Yang cocok dengannya kasroh, taroyina. Ya, mungkin cukup dulu yang di sini. Insyaallah saya tulis ya. Barangkali belum paham ya prosesnya. Ya, mungkin sampai di sini. Subhanallah bihamdik, syurul layu layu lanta. Pak, yang taroyina, Pak, ini dibuang apa enggak? Kalau yang... Enggak dibuang. Iya, berarti. Iya, itu filenya. Kalau yang... Ya. Sama juga. Itu ada khilaf, tapi Ibnu Isyam berpendapat tahu di sini dhamir sehingga kata Ibnu Isyam, berarti Ibnu Isyam berpendapat kalau saya dibuang akhir fi'ilnya. Ya, sebagian berpendapat tidak. Sehingga contoh-contoh atau tiga contoh di atas atau empat ya. Ya, ataupun tiga contoh di atas ya. La tatabi'ani, kemudian la tublawunna, kemudian tarayyina itu ya semuanya adalah dhamir-dhamir sebelum nun taukidnya dhamir-dhamir semua. Tatabi'ani alifnya dhamir. Tublawunna wawunya bomir mengentara yinna yang bomir ya udah gak ada ya subhanallah bihamdik syurullahi lalanta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.